الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد المبعوث للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertaqarrub, untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan menuntut ilmu, kesempatan mengkaji, kesempatan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim adalah kesempatan untuk menambah iman kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau iman bertambah dan ketakwaan bertambah, maka artinya membuka peluang semakin besar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah lupa bahwa kajian kita kajian rutin, jamaah sekalian. Dan seringkali manusia itu kalau sudah terbiasa maka kehilangan rasa. Sekali lagi, kalau sudah terbiasa maka akan kehilangan rasa. Sudah enggak sensitif lagi. Sudah tidak sensitif lagi. Udah dia perlu mengatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya bersentuhan, kita yang duduk sebelah kita itu masih cium sampai 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya. Karena memang itu parfum-parfum bagus. Kenapa kita udah kesulitan menciumnya? Karena hidung kita udah terbiasa dengan aroma tersebut. Hidung kita sudah terbiasa dengan aroma itu. Jadi ya biasa-biasa aja. Maka jemaah yang Allah muliakan, jangan sampai ini terjadi di kajian. Karena sudah setiap hari ikut, terus kita sudah sampai ke bab istiqomah, dan melewati berbagai macam hadis, sudah sampai hadis ke-86 misalnya, akhirnya biasa-biasa aja. Akhirnya biasa-biasa aja. Maka harus kita sisihkan waktu kita untuk merenungi, untuk tadabbur, untuk menghayati kembali dan meyakinkan diri kita bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesempatan mempelajari Riyadhus Shalihin. Itu enggak semua orang bisa punya kesempatan itu. Itu gak semua orang punya kesempatan itu. Ini buku-buku yang sangat luar biasa dan langsung ditulis oleh salah satu ulama terbaik. Maka hadirin Allah muliakan, hadirin Allah muliakan, tanamkan baik-baik dalam diri kita, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya kenikmatan yang akan berdampak hanya di akhirat loh. Di dunia pun demikian. Karena begitu kita berilmu, kita bisa melewati setiap ujian dengan tenang selama kita amalkan ilmu kita. Maka jemaah yang Allah muliakan, makliyah bersyukur, bersyukur kepada Allah. Dan juga jangan lupa jemaah sekalian untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah, tanpa semua yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu selalulah minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, pasangan beribadah adalah minta pertolongan. Menuntut ilmu itu ibadah. Maka pasangannya meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana berikutnya kita bersaksi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian ini semakin mengingatkan kita bahwa kita hanyalah seorang hamba jemaah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita hanyalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada hak kita untuk ngatur. Dan kita bukan hamba hawa nafsu kita. Kita bukan hamba harta kita. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selanjutnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, marilah kita hanturkan salawat dan salam kita kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sampai ke hadis yang ke-86 dalam bab istiqomah. Hadis Abu Hurairah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau dari kita mulai, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah menjaga beliau, di artinya memberikan rahmat di alam kubur beliau dan memberikan beliau surga atas segala apa yang beliau sudah lakukan dan jasanya besar sekali kepada kita, dan mengampuni segala khilaf beliau, dan semoga Allah SWT merahmati seluruh keluarga beliau, seluruh guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu, bersikaplah seimbang dan beristiqomahlah. Nanti kita jelaskan, tapi kita ikuti terjemahan di ini dulu, apa arti muqarabah atau qaribu dan apa arti saddidu. Sementara kita ikuti terjemahan dari buku terjemahan kita dulu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih, ketahuilah salah seorang dari kalian tidak akan selamat hanya karena amalnya. Tidak akan selamat hanya karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku bagi engkau ya Rasulullah? Apakah tidak juga bagi engkau ya Rasulullah? Beliau menyampaikan, wala ana, tidak juga saya. Artinya ini juga berlaku buat saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu fadl. Kecuali Allah itu menyelimutiku dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga aku selamat. Ini hadis yang dikeluarkan al-Imam Muslim, jemaah sekalian. Jemaah Allah muliakan, kita sudah berkenalan dengan Abu Hurairah, maka kita akan masuk ke hadis kita. Ya, pelajaran yang pertama masih kita masih ditampilkan di layar biar kita jelas. Hadirin yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain, coba kita lihat, ini kan qaribu wasaddidu, muqarabahlah lalu tasdidlah, kalau pakai masdarnya. Jadi eh, qaribu duluan baru saddidu. Dalam riwayat yang lain itu saddidu duluan. Saddidu wa qaribu. Apa sih bedanya? Apa sih arti qaribu dan apa arti saddidu? Saddidu itu dijelaskan oleh para ulama artinya al-isabah fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid. Ketepatan dalam seluruh ucapan, dalam seluruh amalan, dan dalam seluruh niat dan tujuan. Sekali lagi saya ulang, al-isabah fi jami'i al-aqwali wal-a'mali wal-maqasid. Saddidu itu, kita mulai dengan saddidu ya. Saddidu itu adalah ketepatan, jadi tepat, tepat dalam semua ucapan, dalam semua amalan, dan dalam semua niat dan tujuan. Jadi tepat dalam semua ucapan, semua amalan, dan semua niat dan tujuan. Itu saddidu. Ya artinya istiqomah. Ya kan, makanya diterjemahkan istiqomah. Masih ingat definisi istiqomahnya Al-Imam Ibnu Rajab? Suluku siratul mustaqim itu meniti jalan yang lurus, dan itulah agama Islam yang benar tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, dan itu mencakup seluruh seluruh amal soleh dan menjauhi seluruh larangan. Jadi itu tadi, jadi tanpa menoleh ke kanan, tanpa menoleh ke kiri, itu kan definisi istiqomah sebagian para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya kalau sampai-sampai kita berhasil tidak menoleh ke kanan ke kiri, itu artinya kan seluruh ucapan, seluruh sikap, seluruh niat kita tepat. Sampai-sampai kita gak noleh ke kanan, gak noleh ke kiri, seluruh ucapan kita tepat, seluruh sikap kita tepat, seluruh niat kita gak pernah melenceng. Jadi kita gak pernah niat untuk dunia, gak pernah carmuk, gak pernah ingin dipuji, pokoknya selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau bicara selalu benar gitu loh. Dari kontennya benar, cara bicaranya benar, sikapnya benar, gitu. Pemilihan katanya benar, gesturnya benar. Terus kalau amalan nggak pernah salah. Jadi perfect banget nih. Saddidu berarti tampil perfect lah gitu, karena udah perfect. Apalagi yang itu isobah fi jamil aqwal wal amal wal maqasid, itu kan tampil perfect. Jadi Allah SWT perintahkan kita untuk tampil perfect. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa makna muqarabah atau qaribu? Qaribu jemaah sekalian, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa kita itu disuruh mendekati apa yang Allah perintahkan semaksimum mungkin atau semaksimal mungkin. Kata Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Utsaimin, qaribu ma umirtum bihi wahrisu ala an taqrubu minhu biqadril mustata'. Dekati apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan bersungguh-sungguhlah agar bisa mendekat sesuai kadar kemampuan kalian. Itu qaribu. Qarib kan? Apa sih arti qarib yang udah belajar bahasa Arab? Dekat. Dekat. Jadi intinya diperintah, kalau bahasa simpelnya, tampil perfect lah. Dan kalau kalian tidak bisa tampil perfect, dekati kesempurnaan semampu kalian. Jadi perfeksionis lah buat diri kita, berusaha tampil. Tapi kalau gak bisa, maka dekatilah kesempurnaan. Makanya para ulama mengatakan hadis ini dalil bahwa istiqomah itu sesuai dengan kemampuan kita. Annal istiqomah ala hasabil istita'ah. Istiqomah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan kita masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan gini, jemaah sekalian. Yang pertama, ini perintah untuk tampil perfect. Tampil perfect. Tampil sempurna. Dari sadidu itu tadi. Lalu pelajaran berikutnya, Allah dan Rasulnya tahu manusia gak bisa tampil perfect. Gak mungkin bisa. Makanya para ulama mengatakan al-insan mahma balagu fi ada'il wajibat fa innahu lan yasila ila darajatil kamal. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan manusia itu sehebat apapun semangat ibadahnya, mengerjakan perintahnya, tidak mungkin sampai pada level sempurna. Gak mungkin. Ini pelajaran. Makanya Nabi katakan waqaribu, dekati kesempurnaan. Jadi sekarang, jadi pertama perintah untuk perfeksionis, perintah untuk tampil sempurna. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga isyarat nggak bisa kita tampil sempurna, nggak bisa kita tampil sempurna. Maka pelajaran ketiga, kalau kita nggak bisa tampil sempurna, maka dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud, ayuhan nas innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kama ma amartukum bih. Wahai manusia, kalian itu tidak akan bisa dan tidak akan mampu mengerjakan seluruh yang aku perintahkan kepada kalian. Gak bisa. Gak akan bisa. Nah, karena kita gak bisa, maka dekatilah kesempurnaan. Maka dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan, jamaah. Gitu. Nah, hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah, memerintahkan kita untuk istiqomah, Allah gandengkan dengan perintah istighfar dalam surat Fussilat ayat 6. Mari kita simak. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Maka istiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepadanya. Ini diterjemahkan dalam terjemahan, maka tetaplah pada jalan yang lurus. Bisa, tapi biar lebih jelas langsung istiqomah aja, karena kita lebih sangat familiar dengan kata ini kan. Fastaqimu ilaih, maka istiqomahlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Lihat ini menarik. Istiqomahlah kepada Allah. Coba bahasa Arabnya. Jazakallahu khairan. Karena familiar ya. Lihat fast baris kedua, fastaqimu ilaih. Beristiqomahlah kepada Allah. Terus berikutnya apa? Wastaghfiru, istighfar. Dan mintalah ampun kepada Allah. Nah, ini kan unik jamaah. Karena biasanya istighfar itu identik dengan amalan setelah kita berdosa, setelah kita bermaksiat, identik. Lo tadi bohong ya sama ortu lo, iya, udah istighfar, istighfar, istighfar gitu lo. Istighfar. Ini ngomong apa tadi? Ini nggak bagus ngomong begini, istighfar. Nah, itu kan. Nah tapi kita lihat lagi ayatnya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Dalam ayat ini perintah istighfar persis setelah perintah istiqomah. Jelas ya. Perintah istighfar persis setelah perintah istiqomah. Artinya apa? Kata para ulama, ini pesan, ini sign dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasti akan khilaf, tidak maksimal, tergelincir, lupa mungkin, lalai pada saat kita beristiqomah, sehingga kita tidak sampai pada level sempurna yang dituntut dari kita. Oleh karena itu, untuk menutupi celah, menutupi kekosongan, menutupi kekurangan kita dalam beristiqomah, Allah perintahkan kita beristighfar. Allah perintahkan kita beristighfar. Karena sehebat-hebat apapun kita, ibadah gak akan bisa sempurna. Ya simpel aja lah jamaah. Tadi kita sholat subuh, siapa yang bisa sholat subuh sempurna? Ya aku sempurna Pak Ustadz, rukun-rukunnya dikerjain. Iya, rukun-rukun dikerjain, wajib-wajib dikerjain gak? Ya Alhamdulillah dikerjain. Oke, sunah-sunahnya dikerjain, khusyuk apa enggak? Alhamdulillah khusyuk dari awal sampai akhir enggak? Dari mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, benar-benar dirasakan bahwa enggak ada yang besar di dalam kehidupan kita. Ego kita kecil, emosi kita kecil, harta kita kecil, yang besar hanyalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ketika kita baca doa iftitah, benar-benar diresapi gak itu? Lalu baca ta'awud, benar-benar gak minta tolong sama Allah, ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kita baca basmalah, benar gak kita menghadirkan hati meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah? Lalu baca surat Al-Fatihah, benar-benar bisa merasakan dialog gak sama Allah SWT dalam hadis yang sudah kita pelajari? Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah merespon Hamidani Abdi, Ar-Rahmani Rahim, Allah menjawab Athna alayya abdi, Malik yaumiddin, dan seterusnya. Jemaah sekarang memuliakan, ketika ruku gimana? Ketika sujud kan gak sempurna ya. Makanya saya ingin tanya kepada jemaah sekalian, kalimat pertama yang disunahkan Nabi SAW untuk kita baca setelah salam ke kanan, salam ke kiri apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sebagai pesan besar. Mau sehebat apapun kita, tidak akan bisa sempurna. Kita harus realistis. upaya boleh perfeksionis, tapi pada akhirnya kita harus realistis, tapi jangan pesimis. Tutup dengan istighfar, tutup dengan taubat kepada Rabbul Alamin. Gak akan bisa. Itu baru sholat, belum puasa. Siapa yang bisa puasa sempurna sekarang? Benar-benar puasakan matanya, hatinya, lisannya, telinganya. Aduh, gak bisa jemaah. Antum meeting di luar terus antum puasa sempurna, gimana ceritanya tuh? Pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan. Pasti ada tergelinciran. Itu udah pasti. Kita harus terima konsep ini. Makanya apa kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, dalam hadis Tirmidzi. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, banyak jemaah. Merasa anak Adam apa enggak? Banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Ya enggak mungkinlah kita bisa perfect dalam istiqomah. Gak mungkin. Makanya kalau Anda gak bisa perfect, dekatilah kesempurnaan. Dekatilah kesempurnaan, itu poinnya. Gak bisa kita. Dekatilah kesempurnaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kalian, dan dengarlah dan taatlah, berinfaklah infak yang baik untuk diri kalian. Dan barang siapa yang diberikan, dipelihara, dijaga dari kepelitan dan kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana Allah perintahkan kita, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian. Ini sekali lagi pesan, kita gak bisa tampil sempurna sehebat apapun upaya kita. Sehebat apapun upaya kita, kita gak bisa tampil sempurna. Maka yang dituntut tampil all out, tampil semaksimal mungkin yang kita bisa. Bukan tampil sempurna, jemaah. Nah, kekurangan, kekhilafan kita tutup dengan istighfar. Nah, itu. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Itu tadi ayat yang baru saja kita nikmati. Beristiqomahlah kepada Allah, lalu edan beristighfarlah. Beristighfarlah. Jelas konsep ini jemaah sekalian. Dari sini pelajaran berikutnya kita bisa tarik bahwa betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah tahu kemampuan kita, maka Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Yang dituntut dari kita adalah maksimal, bukan tampil sempurna tanpa ada satupun celah dan kesalahan. Gak ada. Makanya masih ingat akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan surat Al-Baqarah yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. maka gak ada alasan untuk gak istiqomah jamaah. Gak ada alasan, karena kita udah diberikan kesempatan. Kalau gak bisa sempurna, dekatilah kesempurnaan. Kalau gak bisa sempurna 100%, ya bisanya berapa mas? Aku tuh bisanya 95%. Ya udah 95%. Yang lain, aku gak bisa 95%, 92, ya udah 92 deh. Nanti 8%-nya tutup dengan istighfar, taubat sama Allah, itu maksudnya. Teman kita yang ketiga bilang, aduh aku gak bisa 92, aku hanya bisa 80%. Ya udah 80%. Nanti 20%-nya lengkapi dengan istighfar dan taubat sama Allah. Tapi kalau aku gak bisa 80%, hanya bisa 70%. Ya udah 70%. 70%. Nanti sisanya 30% taubat dan istighfar sama Allah. Aduh Pak Ustadz, aku gak bisa deh. Aku bisanya 60%. Ya udah 60%. 40%-nya dilengkapi dengan istighfar dan taubat. Ada lagi yang datang, saya gak bisa 60%, saya bisanya 40%. Ya udah 40% gak apa-apa. 60%-nya lengkapi dengan istighfar dan taubat. Yang lain datang nih, Pak Ustadz, aku tuh gak bisa 40%, aku bisanya 20%. Ya udah 20%. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalau semampu kalian. Mampunya 20%, 20%. 80%-nya sempurnakan dengan taubat dan istighfar. Kalau aku kayaknya udah gak ada harapan Pak Ustadz, aku ini cuma bisa 5%. Ya udah 5%. Nanti 95%-nya tutup dengan istighfar dan taubat. Gitu jemaah. Oh jadi enak ya, bebas kita Pak Ustadz. Lu bukan bebas, semampunya. Lalu dekati semaksimal mungkin. Yang kita butuhkan adalah kejujuran. Jujur gak tuh ketika bilang 5%? Jujur gak ketika bilang 10%? Jujurkah ketika kita mengatakan 20%? Yang perlu kita camkan, kita berinteraksi bukan sama manusia. Manusia mah bisa kita yakinkan dengan argumentasi kita, bisa kita yakinkan dengan justifikasi kita. Kita apalagi kalau kita jago bicara, jago ngomong dan seterusnya, nanti manusia juga ngangguk-ngangguk. Tapi bisakah kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Rabbul Alamin? Bisa enggak itu hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah lalai. La ta'khudhu sinatun wala naum, yang paling tahu seberapa persen kemampuan kita sebenarnya. Kan gitu kan? Seberapa persen kemampuan kita sebenarnya, kan yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan kemampuannya dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi Allah tahu apa yang kita sembunyikan di dalam dada. Benar enggak tuh 10%? Benar enggak 15%? Benar enggak 20%? Allah tahu. Jadi jangan kucing-kucingan. Jangan sok-sok lemah. Makanya jamaah sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah bertakwa dan istiqomah semampunya, bukan semaunya. Nah itu kaidah. Kita tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan bertakwa semampunya, bukan semaunya. Semampunya, bukan sesukanya. Aku tuh sukanya begini Ustaz. Loh, bukan sesukanya, Mbak. Semampunya. Mampu enggak? Dan enggak usah meyakinkan kita-kita sebagai manusia. Kita mah disuruh berbaik sangka sama saudara kita. Kita diperintahkan untuk husnudzon. Jadi enggak perlu cari justifikasi di hadapan orang beriman. Orang beriman itu jangankan kita kasih alasan, kita akui kesalahan langsung aja mereka berusaha memaafkan. Jadi yang harus dipikirkan adalah bisa gak mempertanggungjawabkan di hari yaumatu belas sarair, di hari dimana seluruh rahasia-rahasia kita yang selama ini kita sembunyikan dengan apik, dengan hebat, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tariq ayat 9, yaumatu balas sarair. Hari di mana seluruh rahasia yang kita sembunyikan itu diungkap, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tariq ayat 9. Ayat 9. Yaumatu balas sarair. Hari di mana seluruh rahasia itu dibongkar. Kita sebenarnya mampu 80%, misalnya kita pakai angka, tapi kita ngakunya aku gak bisa kecuali 40%. Hari kiamat dibongkar, jemaah. Kita sebenarnya sanggup 90%, tapi kita cuma kerjain 50%. Hari kiamat itu dibongkar, hadirin. Kita sebenarnya mampu 85%, tapi kita hanya kerjakan 30% aja. Maka hari kiamat itu dibongkar. Yaumatu belas sarair. Yaumatu belas sarair. Hari di mana seluruh rahasia itu dibongkar oleh Allah. Maka ini yang perlu kita camkan. Ingat, istiqomah itu semampunya, bukan apa? Bukan semaunya, bukan sesukanya, tapi semampunya. Nah itu, semampunya. Dan ingat, pada dasarnya kita mampu menghadapi apa yang Allah takdirkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi fight dulu aja. Nanti kekhilafan ditutup dengan istighfar dan taubat. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi diri kita sendiri. Jangan putus asa ketika kita melakukan kekhilafan. Jangan putus asa ketika kita melakukan kesalahan dalam memperjuangkan istiqomah. Kembali lagi ke surat Fusilat, surat Fusilat tadi ya. Begitu ada kekeliruan yang kita buat, khilaf yang kita lakukan, lalu kesalahan, mungkin kita anggap fatal, amalkan ayat ini, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka istiqomalah kepada Allah dan beristighfar. Jadi bukan putus asa. Begitu kita melakukan kesalahan, begitu kita melakukan kekeliruan, begitu kita merasa gagal lagi, bukan pesimis, bukan putus asa. Ada orang putus asa terus lebih baik aku mati aja. Mati itu gak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Bahkan yang akan kita hadapi dalam kubur ini jauh lebih parah dan lebih berat. Yang harus kita lakukan adalah istighfar. Makanya itulah enaknya jadi orang beriman, jamaah. Kesalahan kita saja bisa kita robah jadi pahala. Gitu. Ini catat. Kesalahan, blunder, kekhilafan yang kita lakukan itu bisa kita ubah menjadi pahala. Jadi gak ada alasan untuk down, hancur, putus asa, gak ada. Walaupun kita salah, segera istighfar dan taubat. Segera istighfar dan taubat. Dan gak ada yang bisa sempurna, tuh gak ada. Jadi bukan kita aja yang pasti tergelincir, semua orang yang istiqomah pasti tergelincir. Makanya ayatnya fastaqimu ilaihi wastaghfiru, pasti tergelincir. Jadi perfeksionis boleh, tapi harus realistis juga. Gak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Karena sebagian pihak yang benar-benar punya mental perfeksionis itu gampang sekali menyalahkan dirinya, blaming ke diri sendiri itu. Dan kadang-kadang sampai benar-benar tertekan, jatuh, merasa gagal semuanya, merasa hancur, gak pernah, gak, merasa gak punya masa depan. Loh, tenang aja. Benar, ketika berusaha, ketika berjuang, berusaha tampil sempurna. Tapi begitu sisi manusiawi kita terlihat, sisi humanis kita terjadi, yaitu khilaf, lalai. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Khata, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi. Khata, apa arti khata? Khata itu banyak banget melakukan kesalahan. Nabi enggak Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam mukhti. Kalau mukhti, apa bedanya mukhti dan khata? Mukhti itu melakukan kesalahan. Mukhti. Gitu. Ada seorang pengguna jalan melanggar traffic light. Pas merah dia maju, diberhentiin sama polisi. Polisinya baru belajar bahasa Arab. Kata polisinya, "Kunta mukhtian." Masya Allah. Polisi ngomong apa lagi nih? Polisinya baru belajar bahasa Arab, praktek. Artinya kamu baru saja melakukan kesalahan. Salahnya satu, mukhti. Gitu lah. Nah, Nabi gak, Salasam gak mengatakan mukhti. Nabi Salasam mengatakan khata. Artinya banyak banget salahnya itu. Selama kita manusia banyak sekali kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang paling banyak bertaubat. Makanya banyak-banyakan taubat. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, pada saat kita berjuang untuk istiqomah, pastilah, apalagi pandemi begini, pasti kita tersulut emosi kita. Ada aja gitu, yang ngadepin istri lah, ngadepin suami kayak begitulah. Lalu ngadepin anak-anak yang semuanya belajar di rumah, kalau anaknya satu. Kalau anaknya 14 kan bingung zaman sekalian. Anak 14 ruangan cuma ada 3. Ya Allah subhanallah. Itu turbulensi kehidupan dalam keluarga. Adanya ini. Udah gitu. Anak 14 ruangan 3 handphone cuma 5. La haula wala quwwata illa billah. Terus gimana mereka belajar? Adalah yang pokoknya udah pening banget lah. Dan pastilah kita melakukan kesalahan. Dan begitu kesalahan, tetap tenang, bukan membenarkan, nyesel ya, langsung perbanyak istighfar dan taubat. Kau sambil, aku gagal jadi ibu. Lo kok langsung bilang gagal jadi ibu itu lo? Tenang dulu, istighfar, taubat, coba lagi. Aku memang ibu yang gak berguna. Tenang, sabar, istighfar. Allah gak pernah ngajarin kita kalau salah maka putus asalah, gak pernah. Justru la ta'yasu min rahmatillah, itu kan surat Az-Zumar ayat 53 yang sering kali kita sampaikan. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Jangan menyikapi kesalahan dengan mazhab hiperbola gitu, didramatisir, nggak tenang. Salah jelas, kita nggak pernah mentolerir atau kita nggak diajarkan mentolerir kesalahan, tapi segera istighfar dan taubat. Jamaah sekalian, kesalahan itu disederhanakan, jangan diperbesar. Itu konsep agama kita, dan bukan dimudah-mudahkan ya. Langsung solusinya apa? Istighfar, taubat, udah itu langsung. Lalu bangkit lagi, belajar dari kesalahan. Allah itu udah sangat baik banget sama kita loh. Bayangkan kita bisa mendapatkan pahala dari kesalahan kita. Bukan hanya mendapatkan pahala dari amal ibadah kita, tapi mendapatkan pahala dari kesalahan kita. Caranya apa? Sikapi kesalahan dengan benar. Istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Istighfar, taubat. lanjutkan istiqomah, jangan berhenti, jangan mundur. Hadirin, jangan pernah balik kanan, jangan pernah mengatakan mundur. Istiqomah itu Anda harus jalan terus. Suluku siratul mustaqim, kata Ibnu Rajab kan, terus jalani itu siratul mustaqim, terus jalani. Dan kita yang minta kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus apa kelanjutannya? Tadi baca ayat itu enggak ketika sholat? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Lalu jalannya siapa? Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Apa tafsir jalan orang yang memberikan nikmat, hadirin? Kita udah belajar ketika belajar tafsir surat Al-Fatihah. Tafsirnya siapa aja mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, kata Allah, dari orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang soleh. Anda tanya sama antum semua, ketika jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, siddiqin, jalannya orang-orang yang syuhada, yang mati syahid, lalu jalannya orang-orang soleh, adakah jalan mereka yang mudah, jamaah? Adakah jalan mereka, empat kelompok itu, jalannya mudah tanpa hambatan, lewat jalan tol dan seterusnya? Gak ada. Ada jalannya para nabi yang mudah? Gak ada nabi yang mudah. Ada jalannya orang-orang jujur itu mudah? Gak ada. Adakah jalan orang syuhada itu mudah? Ya namanya juga syuhada. Apa arti syuhada? Yang mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. Namanya juga mengorbankan jiwa raga. Mana ada mudah? Orang-orang soleh, asyadu nasi bala'an alan biatum masolihin, cobaan yang paling berat itu para nabi lalu orang-orang soleh. Gak ada yang mudah. Gak ada yang mudah. Yang namanya jalan gak mudah, pasti jatuh, pasti tergelincir, pasti khilaf. Apalagi kita bukan para nabi, kita juga belum sampai maqam as-siddiqin, kita belum sampai syuhada, kita masih berjuang jadi orang soleh. Lalu kita minta setiap hari jalan itu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan kalau khilaf, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Semua kita ini pendosa, gak perlu ditanya, gak perlu diinvestigasi lagi. Selama kita ngaku sebagai manusia, kullu bani adam khata', setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik adalah yang paling banyak bertobat. Jadi jangan pesimis, apalagi kondisi susah begini. Jangan pesimis, jangan putus asa. Begitu salah, bangkit lagi, salah bangkit lagi, salah bangkit lagi. Istighfar dan tobat. Itu poin-poin yang berikutnya, ini juga penting. Tadi kan kita menyikapi diri sendiri, jangan pernah putus asa. Yang berikutnya, hadis ini penting untuk kita menyikapi orang lain. Jangan menuntut orang lain perfeksionis, jamaah. Gak bisa. Kita akan jungkir balik nanti. Kita akan stres sendiri. Allah yang mengatakan, gak ada yang perfeksionis, gak ada yang perfect gitu loh. Gak, Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka beristiqomalah dan beristighfarlah. Nabi SAW mengatakan, qaribu wasaddidu atau saddidu wa qaribu, tampil perfect, lalu dekatilah kesempurnaan. Berarti gak ada yang bisa perfect. Maka sebuah bencana pribadi kalau kita nuntut orang-orang di sekeliling kita untuk perfect, nanti kita akan kecewa sama mereka, kita akan stres sama mereka. Kalau suami udah nuntut istrinya harus tampil perfect dan tidak memberikan uzur, tidak memberikan maaf begitu istri melakukan kesalahan, itulah mimpi buruk rumah tangga. Ketika seorang istri menuntut suaminya tampil perfect, harus sempurna, gak boleh ada kesalahan, gak boleh ada cacat, maka disitulah awal dari bencana rumah tangga. Ketika orang tua menuntut anak-anaknya tampil perfect, anak gak boleh salah, gak boleh keliru, dan kalau salah dihajar, dimarahin dan seterusnya, maka kita sama saja menyiksa diri kita sendiri. Gak ada anak seperti itu. Lalu kecewa dengan orang karena dia melakukan kesalahan, kecewa dengan si B, dia melakukan kesalahan. Guru kecewa dengan muridnya karena muridnya melakukan kesalahan. Murid kecewa dengan gurunya karena gurunya dianggap melakukan kesalahan. Ya gak akan ada murid, gak akan ada guru, gak akan ada istri, gak akan ada suami, gak akan ada anak, gak akan ada orang tua, jemaah. Wong Nabi, selama orang-orang di sekeliling kita masih manusia, kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak beristighfar dan bertaubat. Kalau semua orang melakukan kesalahan, kita langsung, kita beli periwitan, langsung prit kartu merah, ya kita besok pindah rumah di hutan aja. Karena gak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Setiap kesalahan dicatat, kenapa antum begini, kenapa? Kecuali kalau kita mau mengedukasi, kita guru, kita mau mengedukasi, betul. Tapi dalam hati kita, kita kasih udur. Gak bisa memang. Wong, kalau ada pihak yang paling berhak menuntut manusia untuk sempurna, itu penciptanya, jemaah. Bukan kita. Bukan kita, itu penciptanya. Itu nabinya. Nah, pencipta manusia dan nabinya manusia itu gak menuntut kita harus tampil sempurna 1000% setiap saat. Pencipta kita mengatakan fattaqullah masata'tum dalam surat At-Taghabun yang kita sudah bahas tadi, bertakwalah kepada Allah semampunya, itu pencipta kita. Pencipta manusia mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomahlah dan beristighfarlah. Pencipta manusia itu mengatakan la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa. Allah mengampuni segala dosa jika mereka bertobat. Nabinya manusia bersabda saddidu wa qaribu, tampil perfect, dan kalau enggak bisa dekati kesempurnaan. Berarti ada kesalahan enggak? Ada kesalahan, ada kekurangan. Lalu kita pencipta bukan, nabi bukan, tiba-tiba nuntut orang harus tampil sempurna. Kalau enggak langsung dihabisi, langsung dibully, langsung dinyinyirin. Hadirin yang Allah muliakan, apakah itu akhlak seorang muslim? Ketika istri kita mengusahakan, langsung dituntut untuk tampil sempurna. Suami kita buat kesalahan, langsung dikejar. Anak kita melakukan kesalahan, langsung diomelin. Orang tua kita melakukan kesalahan pada saat itu, kita gak pernah memaafkan mereka. Ya, orang tua Anda tuh manusia, bukan malaikat. Kenapa Anda gak pernah kasih kata maaf buat mereka? Harusnya kan begitu manusia buat kesalahan, istighfar, tobat. Makanya itu Nabi SAW, ini sahabatnya berzina, jamaah. Itu aib banget kan zina. Sahabatnya berzina Ma'iz, sahabatnya berzina Ghamidiyah, Juhaina. Apa kata Nabi SAW? Bertobatlah kepada Allah. Belum gak nyecer, gak ngejar, gak nyinyir, gak ngebully. Bikin malu anak aja sebagai guru. Muka aneh mau taruh di mana? Aneh nih Nabi, ngajakin kalian kebaikan, kalian malah zina lagi. Apa kata dunia nanti? Nanti kita dinyinyirin. Enggak tuh, gak begitu Nabi SAW. Ketika sahabatnya berzina, istighfar, tobat kepada Allah. Selesai masalah. Bahkan orang munafik aja suruh istighfar, suruh tobat. Karena ini penting ya mas, karena kita hidup di era pada hari ini, itu seakan-akan kita gak boleh salah. Betul, gak boleh salah. Artinya gak ada pintu memperbaiki gitu loh. Pokoknya begitu salah langsung dihabisi. Gak salah dihabisi. Padahal sekali lagi, saddidu wa qaribu, tampil perfect, betul. Menuntut orang tampil perfect, iya. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Hadisnya kan waqaribu. Kalau gak bisa, dekati kesempurnaan. Fastaqimu ilaih, betul, suruh istiqomah. Tapi ayatnya kan gak berhenti sampai di sini. Wastaghfiru, beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul, betul. Ada banyak ayat tentang itu, suruh taat kepada Allah. Tapi bukan kalau juga mengatakan jangan pernah putus, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah mengampuni dosa jika dia bertobat. Bukankah kita harus mengamalkan seluruh konsep di dalam agama kita, jamaah? Tapi dia salah. Salahkan yang salah itu gak masalah. Salahkan aja yang salah. Tapi buka pintu. Buka pintu untuk istighfar. Buka pintu untuk taubat. Buka pintu untuk bangkit. Bukan berhenti titik. Ini kan udah salah. Ini clear salah. Masa bikin. Loh, emangnya Allah dan Rasulnya demikian? Suruh istighfar. Gimana Nabi menyikapi kesalahan para sahabat di perang Uhud, jamaah? Itu kesalahan perang Uhud itu fatal. kesalahan di perang Uhud itu fatalnya minta ampun. Tapi bagaimana cara menyikapi? Bagaimana cara menyikapi? Allah tuh menghibur jemaah. Allah itu menghibur, menghibur para sahabat yang kalah. Makanya Allah katakan apa? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kalian terpuruk, wala tahinu, jangan terpuruk. Dan jangan sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah. Kalian itu tinggi pada saat kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dihibur sama Allah Subhanahu wa taala padahal kalah gara-gara kesalahan. Miss dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dihibur sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu. Jangan down. Wala tahzanu. Jangan sedih. Kalian mulia jika kalian beriman. Oh, itu kan luar biasa. Allah mengajarkan akhlak yang mulia. Bisa gak kita menghibur? Bisa gak kita menghibur pasangan kita ketika dia buat salah sama kita? Jadi oleh-oleh kita serang, kita habisi, kita hibur. Udah jangan sedih, tenang aja. Sama beriman, kamu baik-baik aja. Bisa gak kita hibur suami kita ketika dia buat kesalahan sama kita? Salah tetap salah. Jangan menjustifikasi kesalahan. Tapi bisa gak kita hibur? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan down, jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian tuh, kamu tuh mulia jika kamu beriman. Itu kan dalam jemaah. Terus atau buka ayat berikutnya, iyamsaskumul qurh iyamsaskum qurhun faqad masal qauma qurhun mithlu. Kalau kalian tertimpa rasa sakit kalah, mereka juga merasakan rasa sakit di perang Badar. Tenang aja, artinya Allah kalah tuh biasa. Kalian kalah hari ini, mereka kalah kemarin. Utilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan hari-hari itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Subhanallah, bagaimana cara menyederhanakan masalah yang indah tapi gak meremehkan. Ini kan lagi down nih, lagi kalah nih, sedih kan. Ini biasa, kadang di atas, kadang di bawah. Biasa aja. Sakit-sakit, tapi musuh kalian juga sakit kemarin. Sekarang kalian sakit, kemarin mereka sakit, biasa. Subhanallah jemaah. Marilah kita istiqomah dan dekati kesempurnaan. Kalau kita tidak bisa sempurna, dan gak mungkin kita bisa sempurna, dan malaikat kita saling support dengan saudara kita, dengan keluarga, di mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Saling support jamaah sekalian. Kondisi sudah berat, jangan saling menjatuhkan. Tapi tetap yang salah tetap salah. Bukan membenarkan kesalahan, tapi ajak bangkit gitu loh, ajak istighfar, ajak taubat, kasih harapan. Mereka masih punya masa depan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama, semoga bermanfaat. Dan semampunya bukan semaunya. Oleh karena itu saya tutup dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Nabi yang mengatakan tampil sempurnalah, dan kalau tidak bisa maka dekati kesempurnaan. Kita tahu Nabi SAW itu kalau salat malam jamaah dalam hadis Bukhari, hatta tanfatiru qadamah hatta tatawar umat qadamah. Beliau kalau salat malam itu sampai kaki beliau bengkak saking lamanya berdiri. Lalu beliau ditanya, lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah garansi akan mengampuni seluruh khilaf kalau engkau melakukan khilaf yang sebelumnya dan di masa yang akan datang? Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah aku harus jadi hamba yang bersyukur? Artinya ketika Allah memudahkan kita, bukankah sepantasnya kita menjadi hamba yang bersyukur? Bukan meremehkan, bukan sesukanya, bukan semaunya, tapi benar-benar fight semaksimal mungkin karena Allah sudah baik sekali dengan kita. Jadi semampunya, bukan semaunya, jemaah. Dan itu bukan konsep Nabi SAW semata. Beliau wariskan ke para sahabat beliau. Hadirin, kita semua sibuk, jemaah. Semua sibuk. Tapi bukankah Khulafaur Rasyidin lebih sibuk? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, itu kalau ibadah di waktu malam, kalau qiyamul lail, itu dari awal sampai akhir malam. Jadi beliau isi waktu malam dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ibadah. Dan begitu mendekati waktu subuh, beliau bangunkan keluarga beliau dan mengatakan, as-salah, as-salah, salatlah kalian, salatlah kalian. Bukankah Umar khalifah? Kita sibuk, Umar lebih sibuk, jemaah radhiyallahu ta'ala an, radhiyallahu ta'ala an. Uthman bin Affan khalifah, kita sibuk, Uthman lebih sibuk. Ketika beliau dikepung oleh pemberontak dan ingin dibunuh sama pemberontak pada saat itu istri beliau mengatakan, intaqtuluh fa innahu kana yuhyil laila kullahu fi raq'ah yajma' fi al-Qur'an. Itu ibu istrinya bilang kepada para pemberontak yang ingin membunuh Uthman bin Affan. Apa kata istri Uthman bin Affan? Kalau kalian bunuh beliau, ingatlah, kalian membunuh seseorang yang setiap malam qiyamul lail menghatamkan Al-Quranul Karim dalam satu rakaat. Allahu Akbar. Uthman itu menghatamkan 30 juz satu rakaat, kata istri beliau. Satu rakaat, 30 juz. Kita Al-Baqarah jungkir balik, jemaah. 30 juz satu rakaat. Biar mikir ini pemberontak. Anda berani bunuh orang kayak begini? Gimana? Kalau misalnya antum lagi, antum nggak, belum ngaji, belum hijrah segala macam, terprovokasi ingin mengeksekusi orang, tiba-tiba ketika udah depan mata istrinya bilang gitu, kalau mau bunuh silakan. Tapi tahu nggak, ini suami saya setiap malam 30 juz satu rakaat. Anda berani bunuh orang kayak gitu? Antum berani bunuh? Udah ngajar. Preman aja mikir, jemaah sekalian. Duh, ini orang kayak begini, dosa gue udah banyak, lalu gue eksekusi orang kayak begini, gimana di akhirat? Lihat, semampunya, bukan semaunya. Jangan pernah lupa itu, jangan meremehkan ini. Kita sibuk, Uthman bin Affan lebih sibuk. Kita sibuk, Uthman bin Affan lebih sibuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, khalifah. Kita sibuk, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala lebih sibuk. Belum lagi fitnah di zaman beliau banyak, urusan tuh pelik banget. Itu hadirin Allah muliakan. Itu beliau rajin puasa sunnah. Ali bin Abi Thalib rajin sekali puasa sunnah dan menghidupkan malam dengan ibadah. Sampai-sampai ada mengatakan ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin. Orang ini bicara kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, saumun bin nahar wa sahrun bil lail wa ta'bun fima baina dzalik. Wahai Amirul Mukminin, kehidupan engkau ini siangnya puasa, malamnya begadang beribadah. Dan di antara siang dan malam isinya capek, capek, capek, capek, capek. Bisa dipahami pertanyaannya? Jadi engkau ini siangnya puasa, lalu malamnya apa, menghabiskan waktu untuk beribadah, ya baca Quran, ya tadabur, ya qiyamul lail dan seterusnya. Jadi isi harimu itu cuma capek, capek, capek, capek. Karena di samping engkau puasa dan di samping engkau qiyamul lail, aktivitas engkau tuh ngurusin orang. Running pemerintahan, menjalankan pemerintahan, lalu rapat untuk kemaslahatan umat kesini. Jadi isinya tuh cuma capek, capek, capek, capek. simak baik-baik radhiyallahu taala. Ini sepupu Nabi SAW. Ini menantu Nabi SAW. Kata beliau, safarul akhirat tawil yahtaju ila qat'ihi bisairil lail. Kata beliau, perjalanan ke akhirat itu panjang. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Panjang jamaah. Alam kubur itu panjang. Usia Nabi di dunia itu berapa tahun jamaah sekalian? 63 tahun. Lalu kita bandingkan usia beliau di alam kubur itu berapa tahun sampai sekarang? 1300-an tahun. Itu Nabi kita SAW. Usia di dunia hanya 63 tahun. Tapi usia beliau sampai hari ini, baru kita hitung sampai hari ini. Kita belum hitung nanti sampai 10 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang seterusnya. 1300-an tahun. Pernahkah kita berpikir bahwa perjalanan itu masih panjang? Maka butuh dipersingkat dan diselesaikan dengan perjalanan di waktu malam, kata Imam, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ingin mempersingkat perjalanan akhirat dan ingin membuat perjalanan itu begitu nikmat, maka kita harus punya perjalanan di waktu malam. Oh, dalam jamaah. Kita harus punya perjalanan di waktu malam. Artinya kita harus hidupkan malam, kata Ali bin Abi Thalib, dengan berzikir, baca Quran, dengan sholat, dengan istighfar, dengan taubat. Karena perjalanan panjang ini. Lihat bagaimana mereka semampunya, bukan semaunya. Semampunya, bukan sesukanya. Istiqomah itu semampu kita. Jadi kalau kita mampu 90%, push diri kita, dorong diri kita 90%. Bukan semaunya atau sesukanya. Karena perjalanan panjang jamaah. Kita yang merasa kayaknya ini mimpi buruk yang gak pernah berakhir, ini baru di dunia, lalu kita berpikir ini mimpi buruk yang pernah berakhir, Gimana di alam kubur? Kita semua punya kakek, adik. Kita semua punya. Mungkin ada kakek kita meninggal tahun berapa? Lalu hitung sampai 2020 tuh udah berapa lama beliau di alam kubur? Kita punya orang tua yang sudah meninggal. Ada orang tua meninggal di tahun 90. Ada orang tua meninggal udah berapa tahun di alam kubur sampai detik ini? Dan itu akan berlanjut. Buyut kita semua punya buyut. Udah berapa tahun di alam kubur? Perjalanan panjang. Maka selesaikan dengan perjalanan di waktu malam. Itu kenapa beliau bela-belain, padahal capeknya minta ampun. Hadirin, jadi pengurus RT aja capek, jadi pengurus kelurahan aja capek. Ini khalifah. Udah gitu ada gejolak sana, gejolak sini, ada khawarij dan segala macam. Tapi beliau masih bela-belain menghidupkan waktu malam. Karena itulah orang-orang soleh. Dan ini yang harus kita tiru jamaah sekalian yang dimuliakan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita bisa istiqomah semaksimal mungkin, bukan semau kita dan sesuka hati kita. Dan bisa menyikapi diri kita dan orang lain dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.